Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa yaqulu rabbuna jalla fi 'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua ayat, ayat yang ke-270 dan 71 dari surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin." Apapun yang kalian infakkan dari nafkah-nafkah berupa harta, uang, dan yang lainnya dari pemberian-pemberian, karena infak bukan cuma dalam bentuk duit, tapi yang lainnya juga, dari barang-barang, dari material-material. Sedikit atau banyak, wa ma anfaqtum min nafaqatin, sedikit atau banyak bukan jadi masalah. Yang menjadi permasalahan adalah cara perolehan dari harta benda yang kita miliki, kemudian keikhlasan kita ketika kita menyalurkan memberikannya, kemudian tidak mengungkit-ungkit pemberian itu dan tidak menyakiti hati orang yang kita beri. Jadi, kalau ini yang sudah kita penuhi, sedikit atau banyak pemberian kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sudah kita lewati, barakallahu fikum, kapan kita mengungkit-ungkit akan batal. Pahala yang sudah ada gugur. Sama seperti orang yang berlaku riya, artinya dari sejak awal tidak ada pahalanya memang. Kurang lebih sama. Riya dari sejak awal memang tidak ada pahalanya, ini sudah ada pahalanya, begitu dia ungkit pemberiannya maka hilang pahala itu. Sama. Sama-sama tidak memiliki pahala. Demikian juga dari usaha halal, kapan tidak berasal dari usaha yang halal maka juga tidak akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun yang dia impakkan. Maka ketika infak yang kita impakkan ini memenuhi persyaratan maka Allah mengatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin. Baik. Atau apa yang kalian nadarkan untuk diri kalian sendiri, seperti kalau kalian mengatakan lillahi alayya, wajib bagi saya untuk Allah Subhanahu wa taala saya bersedekah 1 juta rupiah. Namanya nadar mutlak. Jadi, tidak ada kaitannya dengan keberhasilan usaha, kesembuhan seseorang dan yang lainnya, tidak ada. Pokoknya dia mewajibkan atas dirinya. Tapi ini jarang sekali dilakukan oleh orang. Yang kebanyakannya dan yang diketahui oleh masyarakat luas adalah nazar muallak, nazar yang digantungkan. Artinya dia mengatakan, ya Allah, saya akan bersedekah 1 juta rupiah kalau ibu saya sembuh dari sakitnya. Saya akan bersedekah 2 juta kalau saya berhasil dalam usaha saya kali ini. Saya akan melakukan ini kalau anak saya pulang dari anak yang hilang mungkin. Tidak tahu kemana. Dia menadar kalau anaknya pulang maka dia akan melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Ini yang kebanyakan diketahui dan dipahami oleh orang. Dari nadar muallak. Hampir-hampir mereka tidak mengetahui kecuali nazar ini toh. Ya sudah kita bahas juga bahwa yang nazar itu hukum asalnya makruh. Barakallahu fikum. Karena kita membebani diri kita sesuatu yang Allah tidak bebani. Bukan wajib tapi kita mewajibkan atas diri kita. Gampang orang bernazar, terlalu mudah. Tapi untuk menunaikannya itulah yang sangat berat. Kan terlalu mudah untuk kita katakan wajib atas saya untuk bersedekah. Bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala 1 juta rupiah. Untuk kita katakan 1 juta rupiah dengan 1 miliar kurang lebih sama. Tapi untuk mengeluarkannya ini yang susah. Yang berat. Barakallahu fikum. Boleh jadi kalau itu adalah suatu yang kita gantungkan, yang kita harapkan sudah ada, tapi untuk kita mengeluarkan dan menunaikan apa yang menjadi nazar itu berat. Sangat mudah kan untuk dia mengatakan, oh kalau ibu saya sembuh maka saya akan bersedekah 10 juta rupiah. Begitu sembuh ibunya dia berpikir-pikir, oh 10 juta ini boleh beli motor. Dia boleh usaha ini, dia boleh usaha itu. Akhirnya dia berat. Maka hukum asalnya adalah makruh. Tapi ketika dia sudah terlanjur bernadar, maka wajib untuk dia tunaikan nadarnya. Dan dipuji dia ketika dia menunaikan nadar itu. Barakallahu fikum. Intinya nadar pun harus dari sesuatu yang halal. Barakallahu fikum. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin atau nafkah atau nadar yang kalian nadarkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala tentu. Fa innallaha ya'lamu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui berapa banyak yang kalian infakkan. Allah Maha mengetahui. Apa yang kalian niatkan dalam hati kalian? Baik. Karena sama saja si 10 orang yang berinfak sama-sama berinfak. Boleh jadi si fulan ikhlas lillahi subhanahu wa taala, fulan yang lainnya pengen untuk mendapatkan pujian, sanjungan, fulan yang lainnya cuma sekedar ikut-ikutan, si fulan yang lain banyak niatan-niatan yang dimiliki oleh seorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap orang ketika dia beramal maka disertai dengan niatannya masing-masing dan semua orang akan dipahalai, diganjari oleh Allah sesuai dengan niatannya tadi. Kalau ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dia akan mendapatkan keikhlasannya itu dari pahala sedekah-sedekah. Gloria maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Demikian juga niatan-niatan duniawiyah. Fa innallaha ya'lamuhu. Baik. Urusan hati urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang namanya infak kita dituntut untuk mengeluarkannya. Baik. Oleh karena itu kita perbaiki niatan kita ketika kita berinfak, bersedekah. Baik. Besar atau banyak pemberian kita Allah akan menggantikannya di dunia sebelum akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk kita berhati-hati dalam masalah niat. Karena orang melihat bahwa kita memberi tapi ternyata kita berlaku riya. Allah Maha mengetahui niatan kita masing-masing. Baik. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim memiliki penolong di hari akhirat kelak. Yani zalim di sini ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda. Harta benda yang kita miliki walaupun kita peroleh dengan cara yang halal, tetap ada hak untuk fakir miskin, hak untuk anak yatim. Hak mereka ada pada harta kita. Ada pada harta kita. Jatah mereka ada pada harta kita. Maka ketika kita tidak mengeluarkannya, maka kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menahan hak orang-orang pada harta kita. Walaupun kita mencarinya dengan cara yang halal, dengan cara yang mubah. Baik. Bukan sesuatu yang kita curi, bukan sesuatu yang kita barakallahu fikum ambil dari hak-hak orang. Kita cari dan kita dapatkan sesuai dengan tuntunan syariat kita, yakni halalan thayyiba. Tetap di sana ada hak fuqara wal masakin. Barakallahu fikum. Baik. Maka ketika tidak dikeluarkan zakat itu, karena zakat juga terkadang disebut dengan infak. Taib. Atau sedekah. Ini sedekah wajibah, maka itu adalah zakat. Taib. Wa malil zalimina min ansar. Dan untuk orang yang zalim, taib, tidaklah mereka memiliki penolong nantinya. Taib. Yang akan menghalangi taib adab Allah Subhanahu wa taala dari dia, atau memalingkan adab Allah dari dia, tidak ada penolong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di ayat berikutnya, in tubudus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, orang tahu kalau kalian bersedekah, maka itu adalah suatu kebaikan. Baik. Fa ni'mahi. Itu sudah bagus. Baik. Sudah bagus. Karena orang akan insyaallah mengikutinya. Barakallahu fikum. Dan tidak menaruh curiga, atau bahkan mungkin tidak menuduh-nuduh kita dengan sifat bakhil. Ketika orang kaya itu tidak nampak sedekah-sedekahnya, pemberian-pemberiannya, orang akan mengatakan, tibolotu ini orang kaya ini satu ini. Padahal dia memberi, cuma orang tidak tahu kalau dia memberi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ada memang perkara-perkara atau sedekah-sedekah yang harus dinampakkan bahwa kita mengeluarkannya, sehingga tidak muncul tuduhan-tuduhan tuduhan-tuduhan jelek, tuduhan-tuduhan buruk, sangkaan-sangkaan buruk. Barakallahu fikum. Maka dua, sesekali kita harus menampakkannya, sesekali kita harus menyembunyikannya. Barakallahu fikum. Tetap semuanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Sama seperti sholat kita. Barakallahu fikum. Sholat kita, ada sholat kita yang kita nampakkan, dan semua akan menampakkannya, ya peserta sholat jamaah lima waktu. Ada pula sholat-sholat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita sendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta keluarga kita terkadang tidak tahu kalau kita melakukan sholat. Barakallahu fikum. Demikian juga impak sedekah-sedekah kita. Ada sedekah kita tidak perlu kita beritahu siapapun. Barakallahu fikum. Tidak perlu kita beritahu dan kita sampaikan kepada siapapun. Pokoknya sedekah lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, in tubudus sadaqati fa ni'mahi. Cukup baik berinfak dan orang tahu kalau kita berinfak. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian menyembunyikannya dalam artian tidak ada yang tahu, baik, tahu-tahu engkau telah memberikannya kepada orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik untuk kalian. Itu lebih baik untuk kalian. Fahuwa khairul lakum. Baik. Fahuwa khairul lakum. Baik. Kalau ada orang yang memberikan kepada kita pemberian-pemberian, maka kita mensyukurinya. Jazakallahu khaira wa barakallahu fi. Kalau kita tahu, kita tanya, ini dari antum? Enggak, ada orang yang ngasih melalui ana. Baik. Jazakallahu khaira wa jazallahu fa'ilal khair. Baik. Wa barakallahu fi amwalihim wa ahlihim. Baik. Ketika kita diberi oleh seseorang pemberian-pemberian, kita tanya terkadang, ini dari antum? Oh enggak, ini ada orang yang nitip pemberiannya melalui ana. Tetap kita mensyukuri orang yang membagi-bagikannya. Barakallahu fikum. Karena orang yang dititipi sedekah dan dia, barakallahu fikum, menyalurkannya tanpa ada sedikit pun keinginan dia terhadap harta atau uang yang dibagi-bagi itu, maka dia sama seperti yang memberi. Dia sebagai penyalur, pahalanya sama dengan orang yang bersedekah, dengan catatan amanah dia dan tidak ada keinginan sedikit pun pada harta itu. Maka kita mengatakan jazakallahu khairan wa jazallahu fa'ilal khairi khaira. Baik. Semoga Allah memberikan balasan untuk engkau dan balasan untuk orang yang melakukan kebaikan. Kita tidak tahu siapa. Karena terkadang ada orang memang memberi tidak mau diberitahu, tidak mau disebarkan kalau dia yang memberi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Dengan sedekah-sedekah yang kalian sedekahkan, infak yang kalian berikan, Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar memberikan pahala untuk kalian atas sedekah dan infak itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Kenapa dikatakan bersedekah dengan sembunyi-sembunyi ini tidak ada mengetahuinya? Barakallahu fikum. Lebih utama dari yang terang-terangan, karena sembunyi-sembunyi lebih jauh dari riya. Lebih jauh dari riya. Baik. Lebih bisa dia mengontrol keikhlasannya. Baik. Lebih dia bisa mengontrol keikhlasannya. Barakallahu fikum. Ketika kita mau melakukan sesuatu, baik, dan takut riya, jangan pernah, barakallahu fikum, terhalangi oleh rasa takut riya ini untuk melakukan kebaikan. Baik. Dia mau berinfak, dia mau melakukan amal saleh. Sudah jauh, takut sekali kita riya. Baik. Subhanallah. Lakukan dan perangi rasa riya itu. Baik. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan Allahumma rzuqni al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rzuqni al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Baik. Karena ada orang mengatakan, oh, takut riya kita, no, kita nyak mampu kita. Kita bukan begitu. Barakallahu fikum. Silakan Anda melakukannya dan perangi rasa itu yang ada dalam diri kita. Riya, barakallahu fikum, pengen dipuji. Baik. Atas pemberian-pemberian, atas sedekah-sedekah, perang. Agar. Masya Allah. Dan ini jadi masalah. Muncul, kemudian kita perangi lagi. Muncul, kita perangi lagi. Kita geser niat riya itu. keinginan-keinginan riya itu. Itunya tidak jadi masalah. Allah tetap mempahalai kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perjuangan kita. Barakallahu fikum. Karena mengontrol niat ini memang susah luar biasa. Barakallahu fikum. Dan akan mudah ketika kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukaffiru 'ankum min sayi'atikum, bukan cuma sekedar pahala, tapi Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah Maha mengetahui keadaan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkhabarkan apa yang pernah kalian lakukan. Sehingga tidak ada kata-kata lupa nanti di hari akhirat. Tidak ada kata-kata lupa, mulai dari dicatatnya amal kita. Ketika kita mulai balik, amalan kita mulai dicatat, baik buruknya, baik buruknya, baik buruknya. Jadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada kita apa yang pernah kita lakukan. Barakallahu fikum. Maka dikatakan untuk kita, ya fulan, alam takun fa'alta kada wa kada fi yawmi kada wa kada. Wahai fulan, tidakkah engkau dulunya melakukan ini dan itu di waktu ini, di tempat ini? Masya Allah. Sehingga tidak akan ada, kita selupa, kita apa, anda, catatan amal ada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkhabarkan kepada kita semua yang pernah kita lakukan. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Ini barakallahu fikum, tentang sadaqah. Agar supaya apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita keluarkan dari harta benda kita, baik, ini tidak sia-sia. Barakallahu fikum. Harta sudah keluar, berpindah tangan, tapi tidak mendapatkan pahala. Rugi besar. Capek kita, lelah, letih kita mencarinya. Begitu kita keluarkan, tidak dapat apa-apa. Barakallahu fikum. Ceritanya masih mending kalau kita barakallahu fikum beli apa, beli apa. Jadi, untuk kita nikmati. Ketimbang kita infakkan, sedekahkan, ternyata kita tidak mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Jadi, riya pengen untuk dipuji. Kalau memang ini yang ada di dalam diri kita, bukan pujian yang kita dapatkan, justru celaan. Barakallahu fikum. Karena orang akan dimuamalah dengan naqidhi qasdihi. Barakallahu fikum. Dia akan dibalas, diganjari sesuai dengan kebalikan dari niatannya. Kalau itu jelek, riya, pengen dipuji. Tapi Allah SWT akan menampakkan ke orang-orang bahwa sebenarnya dia berinfak untuk dipuji. Sehingga bukan pujian yang didapatkan, tapi celaan. Barakallahu fikum. La hawla wa la quwata illa billah. Maka dari sini kita harus barakallahu fikum berhati-hati ketika kita berinfak. Tablillahi subhanahu wa ta'ala di jalan-jalan kebaikan. Memperbaiki niat. Barakallahu fikum. Karena kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Wallahu musta'an. Semoga Allah SWT memberikan keikhlasan dan kejujuran untuk kita di semua amal-amal saleh yang kita lakukan. Tabarakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.